Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk ke di bab yang ke-42, bab berbuat baik kepada kawan-kawan ayah, kawan-kawan ibu, demikian juga kawan-kawan kerabat dan istri dan semua orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abaral birri ayasila rajulu udda'abihi." Sesungguhnya bakti yang paling bakti adalah seorang anak menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Demikian adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang Arab Badui yang berjumpa dengan Ibnu Umar di satu jalan menuju Mekah. Abdullah bin Umar lantas mengucapkan salam kepadanya dan mempersilahkannya untuk menaiki keledainya. Yang keledai ini semula ditunggangi oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar juga memberikan kepadanya sorban yang semula ada di kepala Ibnu Umar. Ibnu Dinar kemudian mengatakan, kata Ibnu Dinar, "Fakunna lahu." Kami tanyakan kepada Ibnu Umar, "Aslahakallahu innahumul a'rabu." Semoga Allah memperbaikimu. Mereka itu adalah orang Arab Badui. Mereka sudah puas dengan penghormatan yang sedikit. Kenapa demikian istimewanya? Maka Ibn Umar mengalah, semula naik keledai. Setelah itu keledainya diminta untuk ditunggangi oleh orang itu. Kemudian sorban yang tadi dipakai diserahkan pada orang itu. Faqala Abdullah ibn Umar, maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Inna aba hadza kana wudda li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu." Sehingga bapak orang ini adalah teman baik Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abaral birri silatul rajuli ahla wuddi abihi." Sesungguhnya bakti yang paling bakti adalah seorang anak menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain lebih diperjelas dari Ibnu Umar bahasanya, Ibnu Umar jika pergi ke Mekah, beliau memiliki keledai yang Ibnu Umar ini beristirahat atau menyamankan diri dengan menaikinya ketika dia bosan menunggang unta. Jadi keledai tersebut kendaraan tambahan. Kendaraan pokoknya adalah rahilah unta betina. Kalau bosan naik unta, maka pindah naik keledai tersebut. Dan beliau juga punya sorban yang dililitkan di kepalanya. Fabaina huwa yauman ala dzalikal himari, maka pada saat Ibnu Umar di satu hari menunggang keledai tersebut, lewatlah seorang Arab Badui. Faqal, lantas Ibnu Umar mengatakan, "Bukankah engkau anaknya Fulan bin Fulan?" Orang tersebut mengatakan, "Betul." Maka Ibn Umar menyerahkan keledai itu kepadanya. Faqal, Ibn Umar kemudian mengatakan, irkab hada, silakan tunggangi keledai ini. Dan Ibn Umar menyerahkan kepadanya, memberikan padanya sorban dan mengatakan, ushtud biha ra'saka, gunakan untuk, silakan ikat kepalamu dengannya. Lantas salah satu kawan perjalanan Ibn Umar berkomentar, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu, engkau berikan pada orang Arab Badui tersebut keledai yang engkau biasa beristirahat atau mencari kenyamanan perjalanan dengan menaikinya, dan memberikan kepadanya sorban yang semula engkau gunakan untuk mengikat kepalamu. Maka jawaban Ibn Umar, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abaril birri, sesungguhnya bakti yang paling bakti kepada orang tua adalah ayasila rajul ahla wudi abihi ba'da ayuwalliyah, seorang anak yang menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai dan dekat di hati ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Demikian yang Nabi sabdakan. Kemudian kata Ibn Umar, wa inna abahu, sunya bapak orang ini teman dekat Umar radallahu anhu. Rawa hadhi riwayati kulliha, atau kullaha, yang meriwayatkan semua riwayat ini adalah Muslim. Ini ada tiga hadis, semuanya adalah riwayat Muslim. Penjelasannya, setelah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ketentuan masalah berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin hubungan baik dengan kerabat, maka beliau juga membahas hukum menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan dengan orang tua kita dan kerabat kita. Wadzalika lil alaqati, dan hal tersebut karena adanya hubungan baik antara mereka dengan kerabat atau antara mereka dengan kedua orang tua kita. Imam Nawawi membawakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini adalah satu kisah yang unik. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika berangkat ke Mekah dalam rangka berhaji, maka beliau membawa keledai yang yatarawahu alaihi, yang ini akan jadi kendaraan selingan untuk Ibn Umar jika bosan menunggang rahilah. Rahilah artinya alal ba'ir, bosan menunggang unta. Maka Ibn Umar cari kenyamanan dengan menunggang keledai, setelah itu nanti kembali menunggang unta. Dan itu perjalanan Madinah sampai ke Mekah itu berhari-hari. Maka pada suatu hari di jalan Ibn Umar berjumpa dengan orang Arab Badui. Kemudian Ibn Umar menanyainya, bukankah engkau adalah Fulan bin Fulan? Iya, kata orang tersebut. Maka Ibn Umar turun dari keledainya dan mengatakan, ambil keledai ini, tunggangi, silakan tunggangi. Dan Ibn Umar memberikan kepadanya sorban yang semula terlilit di kepala Ibn Umar. Dan Ibn Umar berkata kepada orang Arab Badui tersebut, ushtud ra'saka bihada, ikatlah kepalamu bihada dengan ini. Maka dikatakan kepada Ibn Abdullah bin Umar, semoga Allah memperbaikimu atau mengampunimu, mereka ini adalah orang Arab Badui, mereka itu sudah senang dengan pemberian yang tidak istimewa seperti itu. Artinya, bagaimanakah engkau, kenapa engkau turun dari keledai lantas berjalan kaki dan kau berikan sorbanmu yang tadi mengikat kepalamu dan kau berikan kepada orang tersebut. Wawa Arabi, padahal dia adalah Arab Badui yang dia sudah senang, bi aqalla min dhalik, dimanakala diberi kurang dari hal itu. Faqal, maka Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarul birri silatul rajuli ahla wudi abihi. Sesungguhnya bakti yang paling bakti adalah seorang anak yang menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati ayahnya. Artinya bakti yang paling bakti ketika ayah atau ayah telah meninggal atau ibu telah meninggal atau salah satu kerabat telah meninggal adalah engkau berbuat baik kepada orang-orang yang dekat di hati mereka. Artinya bukan hanya temannya ayah atau temannya ibu, bahkan sampai kerabat dari temannya ayah dan temannya ibu, sebagaimana praktek Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak hanya berbuat baik kepada temannya Umar bin Khattab, namun ke anaknya. Ya, tidak hanya ya, Ibnu Umar tidak hanya ke temannya Umar, namun bahkan sampai anaknya. Ya, tadi Ibnu Umar mengatakan, wa inna abahada, ayah dari orang ini adalah teman dekat Umar, yaitu Umar bin Khattab, ayahnya Ibnu Umar. Maka falam makana sadiqan li abihi, maka karena ini adalah ayahnya adalah teman dari ayahnya Ibnu Umar, maka Ibnu Umar memuliakannya, dan ini adalah bentuk baktinya Ibnu Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dalam hadis ini terdapat dalil kepatuhan para sahabat dan minat besar mereka dengan kebaikan dan bersegeranya mereka dalam kebaikan. Karena Ibnu Umar mendapatkan faedah dari hadis ini, faedah yang luar biasa. Fa innahu fa'ala hadzal ikrama, Ibnu Umar melakukan pemuliaan terhadap orang Arab Badui tersebut gara-garanya adalah karena ayahnya adalah temannya Umar. Sehingga fama dhannuka, coba kita renungkan, lantas apakah sangkaanmu seandainya Ibnu Umar melihat dan bertemu orang yang langsung merupakan kawannya Umar? Tentu Ibnu Umar akan memuliakannya dengan lebih dan lebih. Maka bisa disimpulkan dari hadis ini, jika ayah kita, jika ibu kita memiliki seseorang yang dekat dengan beliau, ada di antara ayah kita dengan dia, ibu kita dengan itu ada udun, kedekatan hati, maka muliakanlah dia. Demikian juga manakala ada sejumlah wanita yang merupakan kawan baik ibu kita, maka muliakanlah wanita-wanita tersebut. Jika ada sejumlah laki-laki yang menjadi kawan baik ayah kita, maka muliakanlah lelaki-lelaki tersebut. Fa inna hadza minal birri, karena itu adalah bagian dari berbakti. Dan di hadis ini terdapat pelajaran tentang luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi mana bakti itu pintunya luas, tidak khusus hanya tertuju pada ayah atau ibu saja, bahkan termasuk berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada kawan-kawan ayah atau kawan-kawan ibu. Jika kita berbuat baik pada mereka, maka hakikatnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sehingga kita pun akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ini adalah bagian dari nikmat Allah Azza wa Jalla yang demikian besar. Ya, demikian karena Allah memberikan kelapangan untuk hamba-hambanya, pintu-pintu kebaikan, dan memperbanyak pintu-pintu kebaikan untuk mereka. sehingga manusia bisa masuk dari pintu, memasuki pintu-pintu kebaikan tersebut dari semua arah. Nas'alullah ta'ala ija'alana wal muslimina minal bararah. Semoga Allah jadikan kita semua dan seluruh kaum muslimin jadi bagian dari orang-orang yang berbakti. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemurah dan pemurah. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Usaid Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pada saat kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang dari Bani Salimah dan mengatakan, wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu yang merupakan bentuk bakti kepada ayahku yang bisa aku lakukan, yang merupakan bagian dari bentuk bakti kepada kedua orang tuaku yang bisa aku lakukan setelah keduanya meninggal dunia? Maka Nabi mengatakan, na'am, iya, bentuknya adalah as-salatu alaihima, mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, melaksanakan perjanjian yang disepakati oleh keduanya setelah keduanya meninggal dunia, menjalin hubungan dengan kerabat yang kita tidaklah punya hubungan dengan mereka kecuali melalui kedua orang tua kita, demikian juga memuliakan kawan-kawan dekat kedua orang tuamu. Rawahu Abu Dawud, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada satupun istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebesar cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha, padahal aku belum pernah melihat Khadijah sekalipun. Akan tetapi aku cemburu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering menyebut-nyebut Khadijah. Bahkan terkadang Nabi menyembelih seekor kambing dan Nabi tidak memotong kambing tersebut menjadi beberapa potongan sebagaimana anggota badan kambing itu, cuma disembelih, setelah itu dikirim ke kawan-kawan Khadijah. Sehingga terkadang aku berkata kepada Nabi karena demikian cemburunya dengan Khadijah, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita kecuali Khadijah. Ka'alam yakun fitunya ila Khadijah. Seakan-akan di dunia ini tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Padahal Khadijah telah meninggal dunia. Maka hadis ini bantahan pada banyak perempuan yang punya anggapan kalau istri muda pasti kemudian sangat istimewa, lebih akan diistimewakan oleh suaminya. Kalau suaminya nikah lagi punya istri muda, nanti dia akan dikalahkan. Padahal kita jumpai di sini, ketika istri yang lebih dulu itu betul-betul adalah istri yang berbakti, melayani, mendukung, mensupport suami, maka kita lihat meskipun sudah lama berpisah, datang yang lebih muda, datang yang lebih muda, namun istri yang terdahulu ini tak terlupakan, tak terlupakan karena baktinya, karena baiknya, karena dukungannya kepada suami. Maka bisa saja istri yang tua itu tak terlupakan. Bahkan yang muda ini bisa cemburu sekali dengan istri yang bahkan kemudian Nabi nikahi dalam keadaan Khadijah itu jauh lebih tua dibandingkan Nabi. Lihat Bayangkan cemburu di balik kalimat kata-kata seakan-akan di dunia ini tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Dan ini bukan hanya di batin, ini diucapkan di depan Nabi, diucapkan di depan Nabi. Seakan-akan di dunia ini tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Apa-apa Khadijah, ini Khadijah. Dan demikian cintanya Nabi dengan Khadijah. Ketika mendengar kata-kata ini, apakah Nabi diam? Tidak. Nabi bela Khadijah. Fayaqul, maka Nabi jawab, innaha kanat wa kanat wa kana li min hawalat. Sesungguhnya Khadijah itu punya peran demikian, dia punya kontribusi demikian. Nabi sebutkan jasa-jasa Khadijah di dalam hidupnya Nabi. Khadijah itu begini, Khadijah itu begitu. Kemudian Nabi juga sebutkan wa kana li min hawalat, dan saya punya anak ya hanya dari Khadijah. Saya punya anak hanya dari Khadijah, tidak dari yang lain. Muttafaqun alaih, hadisnya diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, dan sungguh Nabi menyembelih seekor kambing lalu dihadiahkan pada teman-teman dekat Khadijah. Minha dari kambing tersebut yang mencukupi bagi mereka-mereka. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, adalah Nabi jika menyembelih seekor kambing, Nabi mengatakan, kirimkan dagingnya kepada, Nabi berpesan kepada budaknya, kirimkan dagingnya ke teman-temannya Khadijah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, halah ini adiknya Khadijah. Halah binti Khuwailid, adiknya Khadijah, itu datang ke rumah Nabi meminta izin untuk bertemu Nabi. Fa'arafa istidana Khadijata, maka Nabi terkenang suaranya Khadijah. Nabi terkenang, terbayang-bayang suaranya Khadijah, dan suaranya Khadijah ketika minta izin untuk masuk. Terkenang, terbayang-bayang suara salamnya Khadijah, karena halah ini suaranya mirip dengan suara kakaknya. Maka ketika halah datang ke rumah Nabi, di situ rumahnya Aisyah, kemudian bahasa kita ketuk pintu, mengucapkan salam, maka mendengar suaranya halah, Nabi langsung terbayang suaranya Khadijah ketika mengucapkan salam, suaranya Khadijah ketika minta izin untuk masuk. Maka apa yang terjadi? Fartaha lidhalik, maka tiba-tiba Nabi happy mendengar suaranya halah, karena terkenang suaranya Khadijah. Demikian cinta kepada Khadijah merasuk di hati Nabi. Itu langsung happy. Langsung kelihatan tadi biasa, tidak ada ekspresi. Tiba-tiba kemudian terlihat muka Nabi itu muka orang yang gembira, senang. Hatinya happy gitu. Gara-gara dengar suara yang sama dengan suaranya Khadijah. Kemudian langsung kemudian ada ekspresi Allahumma hala bintu Khuwailid. Bukan Musa Allah, mungkin bahasa kita Masya Allah ini ada halah binti Khuwailid. Ya, ada dua versi. Satu versi mengatakan fartaha, dan di versi yang lainnya farta'a. Kalau farta'a artinya kemudian ihtamma bihi, Nabi perhatian dengannya. Yang begitu mendengar suaranya hala, terkenang suaranya Khadijah, maka yang lain ditinggal. Yang lain ditinggal, makannya berhenti, apanya kemudian ditinggal, kemudian Nabi kepikiran dan memberikan perhatian kepada halah. Demikian besarnya cinta kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ya, maka demikian juga penjelasannya, demikian juga masih ada tersisa dari bentuk berbakti setelah meninggalnya kedua orang tua adalah apa yang Nabi sampaikan ketika ditanya oleh salah satu sahabat dari Bani Salimah, apa bentuk bakti yang masih tersisa, bakti kepada kedua orang tua yang masih tersisa yang bisa dilakukan setelah keduanya meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan masih bisa, yaitu as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Ya, yang dimaksud salat di sini bukan salat jenazah namun doa. Salat di hadis ini artinya doa sebagaimana firman Allah taala, ambillah dari harta mereka sedekah yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka, wasalli alaihim, doakanlah mereka. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada zakat yang disetorkan kepada Nabi, maka Nabi mendoakan orang yang membayar zakat dengan mengatakan Allahumma salli ala ali fulan. Sehingga sebagaimana Abdullah ibn Abi Aufa mengatakan bahasanya, beliau datang dengan membawa sedekah kaumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah berilah salawatmu untuk Abi Aufa. Maka Nabi mendoakan mereka dengan bersolawat untuk mereka. Maka sabda Nabi as-salatu alaihima, artinya mendoakan keduanya dengan ucapan solat, dengan ucapan solawat. Semisal Allahumma salli ala abawaya, atau mendoakan orang tua untuk masuk surga dan selamat dari neraka, atau semacam itu. Yang kedua, memohonkan ampun untuk orang tua. Artinya anak memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya dengan mengucapkan ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, atau kalimat semacam itu. Yang ketiga adalah melaksanakan ahdihima, ahdihima maknanya wasiat, melaksanakan wasiat kedua orang tua. Inilah lima hal: mendoakan, memohonkan ampunan, memuliakan kawan, melaksanakan wasiat orang tua, dan menjalin hubungan baik dengan kerabat yang merupakan kerabat orang tua, yang kita tidak punya hubungan dengan orang itu kecuali karena dia adalah kerabat orang tua kita. Ini semua adalah bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Demikian juga bersedekah atas nama orang tua, karena sedekah itu manfaat untuk orang tua. Demikian juga memuliakan kawan-kawan orang tua, semisal hadis Ibnu Umar yang lewat. Artinya jika orang tua itu punya kawan, muliakanlah dia, kan ini adalah bentuk bakti, bagian dari berbakti kepadanya. Kemudian yang kelima, menjalin hubungan baik dengan kerabat yang kau tidak punya hubungan dengannya kecuali melalui kedua orang tuamu. Terjemah bebasnya, menjalin hubungan baik dengan kerabat orang tua, maka ini bagian dari berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimanakah mengirimkan pahala baca Al-Quran untuk orang tua? Membaca Al-Fatihah dan pahalanya untuk orang tua, atau membaca Al-Baqarah, membaca Al-Kahfi, membaca Yasin, pahalanya untuk orang tua. Maka kalau Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini, beliau tidak, sikap beliau pertengahan dengan membolehkannya namun tidak memotivasi untuk melakukannya. Membolehkannya, orang yang mau kirim Al-Fatihah untuk orang tuanya, kirim Al-Baqarah untuk orang tuanya, silahkan. Namun tidak didorong-dorong, dimotivasi untuk itu. Kalau yang didorong-dorong, yang dimotivasi itu adalah doa, doakan orang tua. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah sayangilah keduanya, selamatkan dari neraka, masukkanlah ke dalam surga. Itu yang didorong untuk dianjurkan. Beliau katakan membaca Al-Quran yang doanya atau kemudian pahalanya dikirimkan untuk orang tua, atau bahkan sholat, seorang anak sholat 2 rakaat kemudian dia mengatakan ini adalah untuk kedua orang tua saya, maka hal ini satu hal yang tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mendorong, membimbing para anak untuk melakukannya. Bahkan yang Nabi katakan adalah awwalatin sholihin yada'ulahu, anak sholah yang mendoakannya. Nabi tidak mengatakan anak sholah yang bersedekah untuk orang tua, atau anak sholah yang sholat yang pahalanya untuk orang tua, atau anak sholah yang berhaji pahalanya untuk orang tua, atau berumrah pahalanya untuk orang tua, atau baca yasin pahalanya untuk orang tua, atau baca al-fatihah, baca surat al-baqarah yang pahalanya untuk orang tua. Yang Nabi katakan anak sholah yang mendoakan orang tuanya. Sehingga mendoakan orang tua itu lebih baik dibandingkan beramal soleh dalam bentuk sedekah, sholat, haji, umroh, baca Quran untuk orang tua. Namun seandainya ada anak yang melakukannya dan dia berniat dengan amal ini untuk kedua orang tuanya, maka itu tidak mengapa. Dalilnya karena Rasulullah SAW tidak melarang Sa'ad bin Ubadah yang ingin bersedekah atas nama ibunya, bahkan Nabi mengizinkannya. Dan Nabi juga tidak melarang seorang laki-laki yang mengatakan ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu mati tiba-tiba, seandainya beliau berbicara sebelum meninggal dunia, ini saya beliau akan ikrar sedekah. Dan apakah aku boleh bersedekah atas nama orang ibuku? Maka Nabi mempersilahkannya. Maka inilah 5 hal yang merupakan bagian dari bakti kepada kedua orang tua setelah keduanya tiada. Ya, maka Sayyid Nuthaymin dalam masalah kirim bacaan Al-Quran untuk orang tua, beliau membolehkannya dengan mengatakan labak sabihi. Namun beliau mengatakan ini bukanlah satu hal yang Nabi perintahkan, bukanlah satu hal yang Nabi sarankan. Yang Nabi sarankan adalah ya da'ulahu, mendoakannya, bukan membacakan Al-Quran untuknya. Ya, maka beliau pertengahan dalam keadaan mazhab fikih yang beliau pelajari dan yang menjadi acuan beliau adalah Hambali, yang di mazhab Hanabilah ini semua amal bisa dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia. Semua amal, baik baca Al-Quran, demikian juga sholat, puasa, itu bisa dalam mazhab Hambali. Sholat duha nanti diniatkan ini untuk orang tua misalnya, atau puasa Senin niatnya untuk orang tua. Ini satu hal yang boleh dalam mazhab Hambali, dan itu mazhabnya Syekh Utsaimin. Namun beliau menyikapi pendapat mazhabnya ini dengan mengatakan itu statusnya boleh, namun bukan hal yang disarankan. Kalau yang disarankan, ikuti sarannya Nabi. Ini sarannya Nabi, awwalatin sholihin yada'ulahu, anak itu mendoakan orang tuanya. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.